Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani Abdul Wahid Muhammad. Berbagai. Haddatsani Abdul Wahid Muhammad. Sami Arau bin Ubaid haddatsana Sa'id bin Abi Abdullah an Qatadah qol. Dzakara lana Anas bin Malik an Abi Thalhah. Dzakara nyebut atau nyeritakno lana maring kita sapa Anas bin Malik. Sopo Anas bin Malik ini bu tanda lebih kaki nabi sahabat yang satu standar mana anabi itu harta saya nabi itu harta anak nabi ya boy satu nabi ini Allah sallallahu alaihi wasallam amaro itu perintah sopo nabi ya umat Badrin ing dalam perang Badar. Ketika perang Badar nabi mutus biar baatin kelawan wong papat wa isri nalar rongkul apane rojulan wong lanangi min sona di tibulation sangkeng topok-topok Kuresh ini jelas wonten Abu Jahal wonten macam-macam fakultifu moko den buak sopo sona didu Kureshin moko den buak atau den cemplengno sopo sona didu Kureshin vito iye yang dalam palenge sumur atau jirone sumur min atwa ibadrin sangin rokro sumur Badar sifate sumur khofifin kang elek mukbisin tur ngelek no yua elek yu mari wong yua elek. Wakana lan ana apa saan? Saan nggih amrul waqiah kejadian sing terjadi. Iku ngene, ida dawara nalikane menang sapa nabi ala qaumin ing atase kaum. Apa mamangka jumlah sapa nabi? Bila arsoti kelan teras-teras kaum iku to teras pelataran sing ngono. Kemenangan iku salah satu layal ing telung. Tapi fala makana mong semangsane ana sapa kanjine bibi Badrin ing dalam perang Badar. Alio masali saing hari ketiga songko kemenangan, atau hari ketiga songko penalukan tiang-tiang kafir. Amara mongko ngutus sapa nabi kirohi lagi kelawan tunggangan nabi. Fasyudda alaiha rohlaha, mongko dencancangno alih yang atas rohila rohlaha ing perbekalan rohila. Selama saya mongko nuli rumah tu sapa nabi watabala anu bu nabi sapa aswabu kira-kira sahabat ina. Wakaru lan podo berpendapat, oh ngiro sapa sahabat manuro to manaro yang toliku ilali bagi hajat manaro to manuro ora den berono kita ora dingerteni kita yang toliku ingkang budalan sopo nabi ilali bagi hajat kecuali krono hajatin hatta komasiko jumeneng sopo nabi ala syafatir roki ing atase bibire sumur sumur sing jingle nyemlongno tiang-tiang kafir kuras ini sumur teng Badar. Ya Badar mun kawasan Madinah. Hanya lebih dekat ke Madinah dibanding ke Mekah Badar. Ini perang yang paling terkenal. Faja'ala mongko tumandang sapa nabi unadi hale undang-undang sapa nabi to ingkang nyelok-nyelok sapa nabi ing kufar. Bi asma'ihim lawan jeneng-jenenge kufar. Jeneng-jenenge tiang kafir sing pun mati diceluk wa asma'i abaim lan jenenge bapak-bapake wong kafir sing wis mati. Ya fulan bin fulan wa ya fulan bin fulan ayasurukum annakum ato'tum waha rasulullah fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbuna haqqan wa ya fulan bin fulan wa ya fulan bin fulan ayasurukum anata nyenengno kuping sira kabeh aya surukum ana ta nyenengno kuming sira kabeh apa anakum satemene sira kabeh iku atok dun iku taat sira kabeh taat manan nurut kowe nurut apa hae apa Rasulullah lan utusane harusnya kalian ku seneng saiki umpama kowe ku zaman ning dunya taat ning Allah lan Rasul fa inna mongko satemene kita iku wajib nah iku teman-teman meduli kita maing apa wae wa ada kang janjeni nak kita sapa robuna pangeran kita ingsun wis roh tenang saiki lah jeneng dunya aku metuki hakon ing janjine pangeranku sing hak fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo fahal wajadtum mongko ana ta metuki sira kabeh maing perkara wa ada kang janji sapa robuna sapa pangeran sira kabeh janji mbok petuki hakon ing hak. He wong wong kafir sing wis mati, kowe iku saiki mesti seneng umpama ketaat Allah lan Rasul. Saiki aku wis menemukan betul nek janjine Allah iku hak. Apa kalian juga menemukan bahwa janji Allah itu apa? Hak. Oke, kula terangno. Qal faqala Umar ya Rasulullah ma tuqul lima min abdatin la arwahala. Ma tuqul lima, mesti ora iso den omongi sapa min absadin, kira-kira jasad. La arwah kang ora ana roh iku wujud ta dadi absad. Mosok jenengan ngomongi tiyang sing pun mati. Dawi tiyang sing pun mati, harusnya enggak bisa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi." Walladzi demidat nafsu Muhammadin, kang utawi jiwane Muhammad iku biyadi ana ing kekuasaane. Demidat yang diri saya kata Nabi atau diri Muhammad ada di tangannya. Dawi kanjeng Nabi, "Ma antum bi asma'a lima aqulu." Ma antum rano te sira kabeh Umar, Umar sak bala-balane. Kowe sing ijek urip iku ora ana di asma'a, iku kelawan wong sing luweh iso krungu. Lima maring apa wae aku kang ucap ingsun, minggu ditimbang dibanding wong kafir sing mati. Kowe sing ijek urip itu ndak berarti kamu lebih benar dibanding mereka. Artinya wong mati nggih. Napa? Mendengar nggih wong mati nggih napa? Oke, kalau terang lagi. Ini kitab Bukhari juz 3. Ini kitab Bukhari juz 3. Ini sokai Bukhari juz 3. Kalau anak hati sokai, aku tak tahu. No, sokai tak orang. Gua kayak engke. Anak goblok rasa nopo. Rasa engke. Tapi goblok rengke itu si sopo. Kalau ada sopo kota tadi kota tadi. Ahya gumuwah. Ahya mari ngurigum ing kufar. Sopo opo-opo. Hatta asma'ati sehingga marini pendengaran sapa Allah ing kufar. Hatta asma'u sehingga marini midah maringi ngerti utawa maringi aduh maringi ngerti utawa maringi krungu sapa Allah ing kufar. Kaulah ing dawuh kanjeng Nabi sing dawuh Nabi ning kafir Quraisy sing mati pas perang Badar utawa kifan krana meleh-melehno. Wa tasghiran nanya pelekno. Nganggep cilik mana nyepelekno. Wana khimatan lan khali nyiksa wa hasratan lan gai gedul wa najman dan si sami khasronat bang mana nisam sami gedul. Mungkin kurang terang. Haddatsana al-Humaydi wa haddatsana Sufyan haddatsana Amr anata an ibni Abbasin radiyahu anhu ketika nafsiri al-ladhina badalu ni'matallah kufran gini nama alam taro ilal ladhina badalu ni'matallah nama kufran. Bukankah kamu melihat orang-orang yang mengganti nikmatnya Allah diganti kufran ing dadi kafir? Wong nikmate Allah tapi ditanggapi menjadi si kekafiran. Qala dawu Ibnu Abbas, "Huma Allah kufaru Quraisy." Dawu Ibnu Abbas, "Alam taro ilal ladzina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum darul balad." Mereka yang mengganti nikmatnya Allah menjadi kekafiran. Huma Allah kufaru Quraisy. Gum utawi alladzina badalu nikmat Allah wapoi demi Allah kufaru Quraisy ini wong kafir-kafir Quraisy. Qala dawu sapa Amrun Amr, Amr ini murid Atha, Atha murid Ibnu Abbas, berarti putu murid ambek Ibnu Abbas. Gum Quraisy. Utai alladzina iku Quraisy wong Quraisy. Lah wa Muhammadun de Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku nikmatun wa. Sing diarani nikmat ya Muhammad iku. Berarti alam taro ila Quraisy badalu Muhammadan di kufrin. Kalau diganti berarti bukankah kamu melihat orang Quraisy yang mendapat Muhammad tapi itu justru disikapi dengan melawan kufran, artinya melawan untuk mengingkari. Jadi wa Muhammadun iku ni'matullah atau wa Muhammadun iku ni'matullah atau wa Muhammadun di Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ni'matullah iku hakikatnya ni'mat Allah. Wa ahallu qawmahum darul qabar. Akhirnya gara-gara itu wa halu lan padha nempatno sapa kufar kaum marhum ing kaum kufar ditempatno darul bawar ing omah kerusakan. Omah kerusakan kala dawa sapa Amr annar tegese ditempatno ning gone neraka. Mergo yauma badrin iku mergo mati suul khotimah pas nglawan nang. Mboten kok nerakane teng yauma badrin gara-gara mati suul khotimah berarti rokok dan rokok ya Mbak Badrin kejadian ini perang. Ini kalau terang akan gitu terus niki bulan Ramadan niki kemangan pulau. Terusnya tadi kalau terang mau ya. Jadi keyakinan ini hampir semua ulama. Ini pun nuzul Quran tanggal 17 Ramadan. Tanggal 17 Ramadan. Hampir mujma'ah. Karena penanggalan nuzul Quran itu juga rengombe penanggalan terjadinya perang Badar. Dan semua ahli tarikh sepakat perang Badar tanggal 17. Lalu ini tetap baru kalian Ramadan. Moga sarang-sarang mengkaji tentang perang Badar. Perang Badar ini pun Nabi diikuti 313 sahabat. Ini kan 313 sahabat. Yang tiang kafir ini pun 1000. Berarti kinten-kinten di 1 banding 3. Karena kalau anggap aja 300 kan kalau 1000 kan 3 kali lipat alit yang nopo kafir. Terus sahabat muhajirin nampung sekitar 60. Namun gitu? 60. Selain itu sahabat Ansar. Jadi sahabat Ansar sekitar 240 sekian, gitu? 240, gitu? Karena muhajirin hanya gitu? 60. Ini rumah Allah. Kalau ada iman, yuk. Iman itu ramung itikaf di masjid itu. Kalau itikaf itu terus ngontak ngantuk, kalau rasa jelas. Tapi lumayan, belum orang-orang. Belum orang-orang. Kulo tak cerita ya, terus kulo ini pas oleh bapak nggih maca perang Badar, terus kulo sakniki nggih maca tentang perang Badar lewat hadis sahih. Di kitab sing terkenal tengene sirah niku kalih, ngene iku sirahnya Ibnu Ishaq. Di ora ana kitab sirah kecuali nindhuk teng Ibnu Ishaq. Kulo gadah kitab jenis sirah Ibnu Ishaq. Kemudian ada kitab-kitab kecil kados Khulasa Nurul Yakin sing diajarkan di madrasah-madrasah itu ada jilid 1, jilid 2. Niku dikarang kalian tiang namanya Umar bin Jabbar, ini Umar bin Jabbar Al-Khoyat. Itu tiang kebumen, tapi buat ngapak-ngapak, buat ngapak-ngapak. Itu tiang alim menteri, menteri pendidikan Arab Saudi. Menteri pendidikan Arab Saudi, tiang alim alama, di konjone buyut-buyutnya guru pulau, tapi buyut-buyut pulau. Mekah itu menang pemerintahan Wahabi, terus wong-wong sing rondok-rondok Sunni tenanan kok usir. Termasuk Umar bin Sinten akhirnya melarikan diri teng Indonesia. Wong iki teng Kebumen. Di Kebumen ku nate digeni tiyang alim Sinten Umar. Nah, termasuk barengane niku Bapak Gusti, bapake Mbah Gil Petir Sunni Kudus. Nah, niku bapake biyen dere melayu pas pengisi bareng Sinten Umar bin Petir Kudus itu masuk pada Quran yang tak niki gak ada putra Gus Abdul Gus Basit itu ada Gus Abdul Rian nanti apa jadi garwani punya ibu ya. Terus Fukong terus garwani Angsal Bahmun Gus Abdul Qadir udah balik kan terus Indonesia ini itu mulai Rian baru kan orang alim-alim yang kembali ini mulai Rian aku rasa ngeraruh itu apa dipakani kelanting mungkin ke bumer itu mungkin ada ratu ya ini aku sampai ngerti gitu terus nak ngenang Ramadan itu ngenang perang Badar terus orang-orang barokah perang kaya perang Badar itu didamel penanggalan Quran karena kita tawasal ini apa tawasal Nabi Bismillah wa fil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah wa fi ahlil badri ya Allah. Terus tawasul itu paling mandi kalian ashabat sampai kulon itu nyetak gagah catatan di ambar jiwa itu ahlil badri orang-orang yang ikut perang badan kalau jiwa catatan sak jening-jening ini termasuk sak alimah Imam Bukhari ini ada satu bab yang di situ beliau menyebut nama-nama orang yang terlibat perang apa? Badar. Nanti sekilas saya bacakan. Saking beliau tabarruk dengan orang-orang yang terlibat atau yang ikut dalam perang apa? Badar. Lo terang nih. Terus mungkin kembali ke ulumul Quran. Ini awas nak salah. Ulumul Quran yang dikatakan Quran itu kalamullah al-qadim. Jadi sembidadan kita bermutajilah. Kalami Allah Taala niku kodim, kodim itu maknanya orang ono awal. Berarti sekulan itu. Nah kalami Allah cara ahli sunnah wal jamaah niku madlule ilmu. Awas mesti nabi kuarit. Kalame Allah iku madlule ilmu. Ilmu maknane roh, roh iku pirsa. Jadi misalnya aku muni ngene. Zaidun qaimun. Apa Zaidun qaimun. Bahwa Zaid itu berdiri. Ketika Zaid nyata-nyata berdiri, itu namanya urusannya Zaid. Artinya urusannya Zaid itu, ya Zaid memang berdiri. Nah, itu urusannya Zaid, fakta Zaid berdiri itu urusannya Zaid. Tapi ketika saya mengatakan Zaidun qaimun, berarti paling mesti adalah saya tahu kalau Zaid itu berdiri. Berarti kalam sama ilmu itu madrulnya sama. Sampai mengatakan Zaidun qaimun karena tahu kalau Zaidun. Sehingga cara maknani ahli sunnah kalamullah ya ilmuullah. Kalamullah ilmu. Karena kalamnya Allah bila harfin wala sautin. Karena kalamnya Allah enggak usah huruf, enggak usah suara. Lalu kenapa itu dikatakan kalam? Karena madlul, madlulnya ilmu pasti kalam. Rumah lagi, madlulnya ilmu itu pasti kalam. Yaitu tadi kalau saya tahu Zaid itu berdiri, mbok saya ngomong enggak ngomong. Pasti lisanul hal saya itu mengatakan Zaid itu berdiri. Penyanyi ini jelimet. Nah, cara mutasilah orang, Quran itu hadis. Anyar. Jadi Allah itu ngereaksi Nabi ini gue Mekah atau zaman Nabi Musa itu terbarukan. Alasannya mutasilah ya rada masuk akal. Ini geblek. Geblek kayak gini dari mutasilah. Quran itu bakas Abu Lahab. Abu Lahab itu anyar. Perang Uhud. Anyar. Berarti Allah memberi komen, ini yang ngetahinya ada perang Uhud lagi Allah komen. Paham ya? Mereka yang dikomeni barang anyar, berarti kalame yo. Cara pikirannya sih temen nah, itu didukung Khalifah Mahmud, terus jadi gerakan masal. Sekarang darah ini kurang hadis di penjara, termasuk Ahmad bin Hanbal macam-macam. Itu ngono saya mau awas ngenara. Biasanya mau khusus ujak pahaman ngono ragil. Kepinginnya itu nak moco sahur, moco ngene suwargo. Barasar, moco ngene ganti suruh, suwargo. Mulanya tak lawan tenang. Beneran ngono terus. Sesuai Quran itu rakanggu. Quran itu badar, itu rakanggu, Uhud itu rakanggu. Singkanggu, wiridan, barasar, sampai maghrib, suwargo. Dan untuk no barang, mas ngomong, suwargo. Entah ini aja maghrib. Awas ya, nanya teman. Yo tapi aku dono kiai saya model dono, yo dono saya ngelawan kata sepuluh, jadi pen macam-macam. Tapi nak sampai takut saya mirip Quran, Quran bakas perang Uhud, perang Uhud, ada macam. Karena Quran ngono tor, berarti setengah lembir. Ini nggak Allah, asar sampai isak suar. Wes suka kau pola ini, orang satu lompo lah Allah. Wes ngono. Saiki sesuk dina apa, Mas? Jom. Sesuk dina Senin. Senin, yakin. Dan iki awas ya, Nek. Sing gawe dina Senin misale aku, sing nerbitno srengenge ya aku. Dan saya tahu betul enggak akan ada yang bisa menghalangi kekuasaan saya. Terus aku saiki ngomong. Mos sesuk Senin niku jam 5.45 menit srengenge terbit kawetan. Engko jam 5.30 surup ning kulo. Sekarang omongan saya dengan kejadian itu harus bareng apa boleh sebelumnya? Kalau saya adalah pengatur semuanya. Boleh sebelumnya. Karena Allah itu yang mengatur nanti Abu Lahab kafir. Juga yang mengatur bahwa Rasulullah itu lahir di Mekah, Medina. Kemudian perang Badar. Allah yang menentukan itu semua. Sehingga gak masalah kalau Allah komennya dulu sebelum terjadi. Toh nanti akan terjadi ala wifki kalami sesuai ilmunya Allah sesuai kalamnya. Dan mutazilah cara berpikir geblek. Wong urung terjadi kok wis diomongno. Iku apa-apanan anggere ngomongno barang hadis ya omongane. Iku gobloke mutazilah. Alhamdulillah sing anut ya Pak akeh. Mergo goblok ketemu. Wis goblok maksa wong liya kon goblok termasuk Ahmad Rambut dipaksa kon goblok kon darani Qur'an iki. Kowe rasa dipaksa, mau goblok tadi. Tak dipaksa, mau goblok. Jadi penting kita terang, jadi khasnya ahli sunnah darani kalam wa'iku Kodi, meskipun sing dikomentari kadang barang hadis kaya mati ini aku lah aku jangan. Ibu kaya aku misalnya komen sesuk srengenge pawitan marang ulun. Mesti terjadi seperti itu karena enggak ada yang bisa merubah srengenge kecuali Allah. Sing ngendikan Allah. Berarti Allah boleh ngendikan barang api terjadi ila yaumil qiyamah oleh ngendikan fi azalil azal zaman. Paham ya, sehingga ahli sunnah berkeyakinan kalam Allah tetap qadim meskipun madrilnya yang dikomen yang dikomentari jadi itu rana hubungannya tapi cara Mu'tazilah itu rana mesti dikomeni hadis ya kalamnya melok jadi omongan Zaidun kok imur ya kudu bareng Zaid pas ngadek nah orang pas ngadek ya rana oleh oleh muni Zaidun jadi cara Mu'tazilah rana oleh yang orang ngomong ini sesok seringnya itu kawetan orang ulang ya ini sesok karwane nak ngono lagi ngomong ngajak goblok atau ngajak bisa? Enggak, ini omongan itu ngajak goblok atau ngajak pinter? Ngajak goblok ya, alhamdulillah malah ini ngaji yang tenang lah barang angel raiso itu normal malah ini raiso itu normal, ya juga gemar ini yang berdua mereka ngaji itu angel oh raiso barang angel itu normal nah, malah ini rauh ini yang berdua, yang berdua itu yang normal ngaji itu angel, orang iso barang angel itu normal. Ngenyek wong normal itu goblok. Bang. Mulko bahasa Indonesia itu kacau. Wong pinter banget ya luar biasa. Wong idiot sing dikelainan sekolahnya jenis sekolahan luar biasa. Mane aku darani Gus, wong alim luar biasa tapi ya susah. Iku mlebu luar biasa sing bahasa Indonesia itu gak jelas. Ya semua oh, itu bahasa Indonesia. Ya semua, mesti bener yang kira kok. Tetap ada pakar-pakar itu. Sekolah ini orang yang kebutuhan khusus ya jenisnya sekolah itu. Orang yang tercerdas ya jenisnya. Bukan dong anak ya. Mohon saya yakin ya sampai orang buka-buka lah mas. Jadi apa yang berita dengan ini serupnya. Saya nggak sih saya usah ngawat sih salah kuarit ya. Wes rumono ya. Jadi kalamu wah, itu nak cara ahli sunnah itu podo karo ilmu. Karena madrulnya sama. Orang kalau ngomong Zaidun qa'imun berarti dia tahu kalau Zaidun qa'imun. Kalau Allah mengendikan seperti ini pasti ilmunya seperti itu. Nah karena Allah itu tidak sekedar ngendikan tapi penentu. Karena orang selain Allah ditentukan oleh Allah sehingga ketika ngendikan pasti titahnya terjadi. Makanya kalamnya Allah adalah kalam bil khalqi, kalam yang menciptakan. Maknanya menciptakan itu ketika Allah mengatakan Muhammad kowe sampean sak pasukan menang. Itu tidak sekedar ngendikan, pasti nanti kejadiannya juga menang. Karena titahnya Allah pasti terjadi. Itu beda dengan titah kita. Karena kita tidak bisa mengendalikan kejadian setelah kita ngomong. Paham ya? Tapi kalau Allah kan tidak mungkin semua yang terjadi di alam raya pasti sesuai titahnya Allah. Nah sehingga ketika Allah mentakdirkan nabinya jenenge Muhammad, Allah nurono Quran niku sangkala mahfud ila sama ibunya itu sedurunge ana nabi sekalipun ya sono Quran. Wong kalam wae iku kodim ning Allah mahfud. Tapi catetane wis ngene. Jika nabi rong lahir wis diketahui oleh ahli Taurat, ahli Nabi Injil. Toh engkok ya mesti ngene. Toh engkok ya wis mesti. Lah Mu'tazilah goblok. Samane cerdas tapi goblok. Oleh mikir nak Quran ngomeni Abu Jahal, mengomentari Abu Jahal padahal Abu Jahal hadis, berarti Qurane melok. Jadi Allah itu ilmunya terlambat terus cara Abu Jahal. Allah itu kayak cara Mu'tazilah berarti Allah kayak pengamat. Nah, itu terjadi komen. Paham nak? Paham. Wah, yo camah tenan Allah versi Mu'tazilah. Larun terjadi ra iso? Komen kan kurang bahan. Nah cara ahli sunnah gak alam raya ini ila fi kitab mubin. Ma asoba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabroha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Semua yang terjadi di alam raya ini baik yang menimpa kamu atau menimpa siapa saja semuanya sudah tertulis di lauhil mahfuz dan nanti akan terjadi sesuai tulisan. Jadi bisa ditulis, kayak aku misalnya gak seneng ruhin as ditulis gak sopan ngiai, pas latihan ngiai muridnya cakriting gitu. Mesti tulis. Terus nanti kejadiannya seperti itu. Paham ya? Orang kok bareng wis aku di murid kriting terus apa lagi nulis? Komentar. Oh, bareng muridnya oke kriting. Wah, ya koyok pengamat pangeran kok ngono iku. Mutu to. Orang mutu to. Lane ahli sunnah apa Mu'tazilah? Ahli sunnah. Mulane ahli sunnah iku 72 golongan sing bus warga ahli sunnah tok utawa sing waras. Paham ya? Paham to antara mus itu? Paham. Paham yakin ya? Paham ya? Lho tenan iki penting mergo iki tok ulumul Quran. Paham ya? Nah. Wes iku yakin ya? Mun yakin ya? Mun. Nah, kenapa saya menerangkan ini? Karena saya harus menerangkan tentang ayat yang tertera di kitab Bukhari ini. Nanti ketika ada surga dan ada neraka kan wa nada ashabul jannati ashabul angkot wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa. Terus fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Qalu nah. Nanti ketika di surga dan sudah terjadi nanti ketika surga neraka sudah terjadi ada dialek kata penduduk surga, hei penduduk neraka, kita sudah menemukan janji Tuhan bahwa orang soleh di surga, kita sudah di surga. Apa kalian juga menemukan janji Tuhan? Nyatanya orang kafir jawabnya, oke ya na'am juga. Janji Allah kan sama orang kafir menyiksa, dan alhamdulillah aku ya harus disiksa. Paham ya? Jadi orang kafir itu ya nabi ya sebenarnya, jadi siapa? Kan kan? Kan? Pak Mus bilang, Pak Mus bilang, wah gedeg-gedeg itu api itu khawatir ilmu ku itu rugi mereka nak liani rafam, pantas mungkin gue jigo terus usuk masalahnya sekurah pantas rafam gue don, liani-liani pantas jigo terus usuk, terus ngaji gue ngarep terus kan rafam jadi kan, nak liani rafam rafopo, bocok-bocok Pak Mus ya? Yo, kau yang kau yang arah paham tak kau musuh. Tak benar mu tambah rusak. Ya mas ya. Nanti penduduk surga itu nanya penduduk neraka. Kita ini, ya kita ini kan wana ada ashabul jannati ashabul. Angkau dua jat nama wa adana robbuna hakon. Kita ini sudah menemukan jadi Allah itu benar bahwa kita orang baik. Orang baik mana nih mukmin loh, disempurna tenanan. Kalau kau terus hati montek. Pokoknya sang mukmin orang baik. Nah bandingannya wong kafir. Nah mukmin kue bandingannya aku ya aku bos kafir. Gue ngawur. Ya mas ya. Kan apa duduk surga angkot wajadna mawa adana rabbuna haqqan. Kita ini sudah menemukan bahwa janji Allah itu benar. Kita orang baik di surga. Wong kafir ditanya, "Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo?" Apa kamu juga menemukan kebenaran janji itu? Jawab wong kafir itu, "Qalu." Nah, iya aku ya bodoh. Jare apa nek wong kafir mlebu? Roko aku ya wis mlebu. Piye iki, Jajak? Nah, oke itu kejadian nanti di surga dan di neraka. Dan itu sekarang belum terjadi. Tapi sama Nabi dipakai ngendikan ketika. Makanya ini jenenge iktibas. Makanya ini kan menjadi masalah ulumul Quran, disiplin, makanya ngaji ya. Tapi sama Nabi ayat yang sama dipakai iktibas itu dipakai tapi gak sepersis ayat itu, paham ya? Agak-agak diubah, tapi bukan berarti merubah Quran, boleh enggak? Iktibas itu satu makalah yang spontan dari Quran, tapi dalam konteks yang berbeda. Terus Nabi pakai ayat yang sama, dialek yang sama dipakai ngomaini, ngomentari wong kafir sing melok perang Badar ya Abu Jahal CS pas wis do mati di dawuhi Nabi aku dadi nabi wis menemukan kebenaran. Dalam konteks ini tentu kebenaran Nabi dan para sahabat memenangkan mengalahkan orang kafir. Paham ya? Paham ya? Mos kowe kudu sadar iki sopo? Paham. Ya sing kok tak kamu sopo iki. Ya. Terus hei orang-orang kafir, saya sudah menemukan kebenaran janji Allah bahwa fa'inna hisbahu humul ghalibun, janji Allah kita ini pasti menang, pasukan Allah pasti menang. Makanya ini saya katakan tadi bahwa kalamullah adalah ilmuwah. Seorang lagi kalamullah adalah ilmuwah. Karena Allah pasti tahu bahwa kejadiannya nanti ahli jannah ngomong sama ahli neraka begitu, ya dihentikan lo sekarang. Toh nanti pasti terjadi sepersis itu. Berarti kalamullah azali itu tidak masalah, meskipun yang dikomentari sesuatu sing hadis. Ora kok pepes sing dikomentari hadis terus kesimpulannya kalame Allah melo hadis. Paham ya? Lalu Mu'tazilah itu goblok tenang. Tapi sawangannya pinter, perkaraannya logis. Sawangannya itu pikiran min awalil amri, sawangannya. Paham ya? Tapi lalu angan-angan goblok. Masalahnya yang angan-angan mau sidik, akhirnya Mu'tazilah itu mayoritas. Paham ya? Nah ini paling angan tengene ulumul Qur'an. Kalamullah adalah ilmu. Sebab itu, karena kalamullah itu ilmu, mencoro Imam Abdul Hasan sinten Abu Mansur Al-Maturidi. Ta'aluke kalam ilmu sama basor iku siji. Gini ku ilmu syek alam al-wa'ala. Jadi eling-eling ta'aluke sifat apa? Kalam ilmu sama basor iku siji. Podo-podo kesimpulannya ngerti. Nggih, podo-podo kesimpulannya. Misalnya aku ngomong ya. Aku krungu nak Rukin itu rabi bimbing. Nggak, ini kan kalamullah enggak. Berarti maknanya apa? Saya tahu nak Rukin itu rabi bimbing. Meskipun di redaksinya saya dengar kalau Rukin itu rabi bimbing. Oke. Karena Allah enggak mungkin bohong dan enggak pernah mendengar sesuatu yang enggak nyata ya. Atau diredaksikan saya tahu, saya dengar, atau saya melihat. Madlulnya sama, sama-sama kesimpulannya dan tentu tahunya Allah mesti persis. Berarti madrul muta'alaknya kalam ilmu sama basor itu sama. Paham ya? Kali-kali ngaji ilmu kalam sing dadi perbedaan firqa antara ahli sunnah, mutazilah, jabariyah, qadariyah, murji'ah, macam-macam niku tenggene ilmu sing disebut ilmu apa? Kalam. Kita ngikuti ahli sunnah atur ilmu aswajan. Aswaja si mursus itu kadang yo, masya Allah tenan. Kalau ni mursus atau keberatan, pokoknya ahli sunnah ya. Kalau ni ramai mursus aswaja, karena ni mesti asli, asli kurang enak. Bagi, tapi ni tak mursus sampai sing asli, asli ku yo rapalsu. Nah, aswaja mursus itu kadang ngos sesuatu sing ora tentang akidah diomong no. Mereka konteks ini yang jadi kadang anut media kursus seminar aswaja tapi konteksnya yang sedang tren yang apa? Media terus lucu kan jadi ini apa? Jadi akhirnya kadang benar kadang salah. Nah singkatan-ngatan ini kan ganti kepentingan soalnya ngomong ya data siling-iling ya muta'ala ke wawawomus kalam ilmu sama kasor itu sama sama-sama artinya tahu. Ya, sama-sama artinya apa? Tahu. Sehingga nah tahu itu macam-macam. Tahu yang bisa rubah dan tahu yang enggak bisa rubah. Tahu yang bisa rubah adalah karena enggak bisa mengendalikan. Itu tahu yang enggak bisa rubah. Misalnya saya bilang gini, Ruhen itu rambutnya keriting. Sesok ya keriting. Saya kan rambutnya Ruhen keriting. Sesok ya keriting. Ruhen mantel ben ketok Gus Pak bodoh. Bar ngisak gudul. Berarti saya ngomong Ruhin itu keriting, sesok ya keriting salah. Dilawan oleh Ruhin, sesok barisak gudul. Tapi Allah gak mungkin, karena kalau Allah ngendikan mengendalikan keadaan. Dan pasti sesuatu gak keluar dari yang digendikan Allah. Kalau saya kan bisa. Misalnya Ruhin pertama ngomong ke bojo pertama, kan mesti cinta sejati. Tapi gak bisa mengendalikan cintanya. Akhirnya kan merusut. Nah, makanya omongannya uang murah perubah rungan. Makanya kayak saya ada ngomong bujuk, ada mau diseneng-seneng aja, aku gak bisa mengendalai dong. Ngomong itu, aku ingin kaya bodoh, seneng ngomong api, karpet api, kabel api. Semuanya aku juga seneng bujuk api. Makanya nak karpet ngono tok turuti. Sesuai nak buat turuti, sesuai nak ngomong api, mobil api. Bujuknya kok gini, kak. Makanya ngomong api, kok jadi api, teman-teman. ben kowe nak elek ra ketara. Kowe tak ijazahi. Kadang-kadang wong engke-engke kliru, bojone ku wali ndekne elek. Yo apik turuti mobil apik dituruti, susu ketara ra pantes. Mobil apike ngono kok lanangane. Are wong iku tuh nganggo ilmu. Lah nek nanti bojo kok dio mati, dhe omahku tak gawe elek kok ana alasane ben wong darani ayu kuwi timbang omah. Nek nganti omahe api, wong darani api omahe timbang kowe. Dadi kudu sabar. Tak warai umur itu. Nah ini menyangkut kalam. Kalam itu keluar dari orang yang bisa mengendalikan keadaan sama enggak. Kalau yang tidak bisa mengendalikan keadaan, meskipun dia benar, kebenarannya ada abadi karena dia tidak bisa mengendalikan keadaan. Berarti tak bisa ngomong rohen-rohen itu kritik. Bisa dilawan, rohen sesuk. Atau rohen ngomong, cintaku berkuru sejati. Bari pun rohen itu, dia pun tidak bisa mengendalikan dirinya. Dikoreksilah cinta itu. Oleh istrinya juga korek cinta itu di terus diputuskan, dibatalkan. Nah itu karena yang ngomong gak bisa mengendalikan. Itu beda kalau yang ngendikan Allah. Ketika Allah mengatakan Muhammad habibi wa Abu Jahlin adui, misalnya Muhammad kekasih Abu Jahlin itu, pasti perilakunya Rasulullah selalu menjadikan ridhanya Allah, perilakunya Abu Jahl menjadikan Allah benci. Karena ketika Allah ngendikan itu jadi titah. Jadi titah dan semua reaksi alam akan sesuai ngendikannya. Sehingga ketika Nabi menang, menang perang Badar, pikiran Nabi tenang toh janjine Allah, nah aku diparingi menang. Beliau tidak punya kekhawatiran akan kalah karena tadi titah Allah pasti apa? Begitu juga di perang Uhud. Nabi ku ketok nak kekasih pangeran. Nabi perang Uhud itu wis ngendikan ngene. Cung, kowe sing tukang panah, yo kowe ning dhuwur ae cek menang cek kalah. Nabi ku enggak pernah Nabi ada bahasa cek menang cek kalah, tapi perang Uhud ngendikan cung. Kamu harus tetap di atas gunung cek menang cek kalah. Apa kita ngapa waduh kono cek kalah bareng. Iku Nabi. Memang beda Nabi ku beda. Tenan akhirnya ngalami. Terus kowe nak wis menang lah. Aja geman ninggal lo atas gunung. Tenan kecil. Nak pancen kowe wis menang kok ninggal atas gunung kok kowe kalah. Karena Nabi kekasih Allah, ngendikane Nabi cerminan kalem wa tenang. Buaran yang atas gunung mana iwang kafir, wong kafir kalah, wong kafir pinter. Sahabat kau itu genuhin di colong itu, kau lima. Wus, muncul. Tentu ini tidak Abu Bakar Umar, bukan Rufin ini. Saya mendir ke gunung, mau coba yang nak virus. Sahabat, yang ngunung-ngunung itu lah, saya ngunung-ngunung. Kue lah, kok angin. Dan kejadiannya persis. Nabi ngendikan itu min awalil khatbi ketika belum perang. Kejadiannya kan senyata itu. Menang gara-gara tergiur ghanimah, medun akhirnya kalah. Karena Nabi piye-piye cerminan ngendikannya Allah. Ternyata perang Uhud kejadiannya seperti yang diingatkan Nabi. Lalu pertanyaannya, kalah ini di perang Uhud. Justru Nabi ketok Nabi ini. Wong sing diingatkan bener kabeh. Mulane Khalid bin Walid bar menang perang Uhud terus Islam. Ditakon Nabi Sofyan itu bar perang menang kok malah Islam. Orang ono wong ngomong sepersisi ku nara Nabi ku ora ono. Dadi Khalid itu masuk Islam ku bar perang. Ora kok dekne ku mau luhur aku iso ngalah wah apa to ora dekne malah dadi Islam kok ya ono wong iso ngendalekno omongan nara Nabi. Ngomong sak menaki kok bener. Islam Khalid itu badal. Ya malah nek nak ngomong ora perlu dadi hukum. Sajane kowe ngomong bojomu cinta pertama, pertama dan terakhir. Mesthi nek kowe jare malaikat pinggir pertama dan bisa berakhir. Orang pertama dan terakhir, pertama dan bisa berakhir. Paham. Lu tenan iki, Bro. Ya saiki paham. Dadi kalammu iku madhule kalame karena Allah bisa mengendalikan maka ngendikane Allah cek zaman sing wis kliwat, cek sing saiki, cek akan terjadi sama karena semuanya dalam kendali Allah. Beto nek omongan kita barang sing ape teko kon muni insyaallah karena kita sesuatu yang akan datang di luar kendali kita. Ada rasa ada ngomong cinta hidup semati barang ora apa. Katanya bojo mati kaya rabi meneng. Urung 40 dinane paham ge urung seminggune wis. Malah urung mati wis dadi cadangan. Kira gancar tenan. Urung mati wis dadi cadangan. Nyatane rukin melarat iso rabi meneng nek ora dadi cadangan iso angel bojo. Paham ya? Nah, terus yang ketiga ini yang perlu saya ingatkan jenengan, masalah perang Badar. Ini ku perang paling bersejarah. Nabi dulu itu perang, masalah bahasa. Biar kamu gak jadi ekstrim. Dulu yang namanya membunuh orang kafir itu pasti pas kital. Kital itu kalau dalam ilmu bahasa Arab, ilmu luhot, itu musyaroka. Musyaroka atau mustarika. Jadi kalau bahasa Arab itu gini. Doroba zaitun amron, bukan lagi. Doroba zaitun cepat ke macam ni. Doroba zaitun amron. Doroba mentung, sopo zaitun zait, amron yang amar. Jadi zaitun itu subjek, pelaku pemukul, amron itu objek yang dipukul. Itu kalau redaksinya doroba. Ya benar-benar zait itu pelaku pemukul, amron itu yang dipukul. Misalnya saya memukul Ruhin, berarti saya pemukul Ruhin objek terpukul. Tapi sekali dibahasakan gini itu jadi beda. Doroba Zaitun Amron. Itu maknanya doroba saling pukul sopo Zaitun Zaitun Amron yang Amron. Meskipun sekarang Amron itu jadi mahful bah, tapi dia tidak selalu mahful bah, karena saling pukul itu bisa dia subjek, bisa dia objek. Nah, dalam perangnya Nabi semua bahasa itu kotala, mukotala tanpa kek sewa mustarof. Artinya Nabi yang memerangi, mereka ya memerangi. Sahabat ya berusaha membunuh orang kafir, orang kafir juga berusaha membunuh sahabat. Sehingga enggak ada cerita misalnya Abu Jahal suruh terus dibacok sahabat itu enggak. Abu Lahab pas ngopi terus dibacok enggak. Karena kali itu sepihak, kenapa? Semua dalam bahasa Arab ketarehan kesejarahan Islam adalah qatala apa? Qatala masdarnya itala. Apa? Beda lah kan qatala yuqatilu muqatalatan wa itala. Tapi kalau tanpa alif, kotala yang tulu kotlah. Nah sekarang sama yang tanya, dalam tarah itu Nabi kita apa kotlu? Kita pakai segot mus tarika. Mus tarika artinya bareng-bareng. Ya bisa kamu menyerang, kita diserang. Kamu membunuh, saya membunuh. Sama-sama potensi. Karena saling apa? Sehingga kenapa dalam tradisi ulama perang itu boleh? Karena janjian, janjian tempatnya ditentukan. Ada jurinya juga dulu. Sekali maghrib itu berhenti. Mangan-mangan sesuk mulai nih. Ora oleh diulek. Jadi ya karena tadi tempatnya ditentukan. Seperti perang Badar itu ya tempatnya ditentukan. Mbok perang ini di Badar, Mat. Bareng perang Badar kalah Nabi, bareng menang ketemu orang kafir. Ketemu utusan Nabi Sugan. Mat, mau'iduna Uhud. Sok ning Badar aku kalah, sok neh yo ketemu ning Uhud. Yo, janjian dadi. Jajian, jadi buatan model sepia. Karena tadi ya, beda sekali kalau doroba zaitun amran, nama apa? Doroba zaitun amran. Nah, yang dialami Nabi, itu mukotala, apa? Mukotala atau apa? Kita itu saling apa? Menyerang. Makanya cinta yang ngono, kan mestinya saling mencintai. Ojo kok ini bojo ayu terus kowe sing seneng ngono? Naudzubillah. Wah, iku ora suwe. Karena senengnya sepi. Kamu anggap pentok dek nego berkah, kono anggap musibah, repot. Napa? Kamu jadi wong lanang butuh ngalim, narang ngalim juga, narang wong ganteng. Sehingga bujumu untuk kowe itu anggap berkah. Nak ora kabeh ya ora rabi. Perkara ini kan mesti dianggap problem bagi istri dianggap apa? Tau terkenal, itu ya seneng ngomong itu. Keren, jadi bujumu terkenal apa? Jadi eling-eling ya. Terus niki peringatan kagi kanca-kanca sing hafiz, sing seneng Quran. Terus ning gene ilmu hadis, ono jenenge iktibas. Iktibas ngeten niki. Karena Nabi itu sangat menyatu dengan Quran, peristiwa yang beda ceritanya dengan Quran. Kadang Nabi redaksinya spontan tuh mirip-mirip Quran. Tapi enggak bisa dikatakan Quran karena nyuwun sewu ada satu dua yang digubah. Disebut apa iktibas. Tapi ora iso darani terus Quran ora dirubah ya enggak. Kalau Quran sama sekali enggak boleh dirubah, tapi itu iktibas. Iktibas itu karena lama sekali Qur'ani sehingga spontanitasnya juga Qur'ani. Kayak ini loh, biar redaksinya Nabi kan sebut ini. Fa'inna kot wajatna ma wa'adana rabbuna haqqan. Ini kalau di Qur'annya kan sebut angkot wajat, ya nama angkot. Nah ini karena Nabi itu sebagai pelaku sejarah, beliau menceritakan dirinya fa'inna kot wajatna, paham ya? Nah di Qur'an aslinya kan angkot wajatna, tapi di sini fa'inna kot wajatna ma wa'adana rabbuna wa'al wajatum ma wa'ada rabbukum. Jadi ini gak Qur'an, tapi Nabi ngendikan ini iktibas, karena tadi Nabi saking familiarnya dengan Qur'an, spontannya Nabi itu lafadznya mirip-mirip Bapak Quran. Tentu di Qurannya itu angkot wajat. Paham ya? Pun. Jadi lengi-lengi ini jelas, ini termasuk yang keempat bahwa ini dari dalil bahwa orang yang mati itu masih bisa mendengar. Sehingga kira usah kaget nah kenapa tradisi kita jek kirim dungo. Mergo yo kita yakin nek wong mati itu jek bisa nopo men. Ane. Coba arani wong mati kirim dungo ora iso ngrungokno. Iki hadis sahih Bukhari. Tapi ngomongnya tidak jelas, tidak jelas sopai, tidak jelas salah, jelas ngantur ini. Jadi jelas apa? Dan ini kalau wajah bentuk barokai ahla badrin dan ahla ukut ini, kalau wajah yang wajah dari ini. Sekarang Nabi juga pernah ngendikan yang sama, tentu dalam konteks yang positif, yang baik, pada orang-orang yang ikut di perang Uhud. Ya perang Uhud itu perang setelah apa? Mun sing tengen dari sisi kula corek-corek. Hadatsana Muhammad bin Abdul Rahim, akhbarana Zakaria bin Adi, akhbarana Ibnu Mubarak, an Haywah, an Yazid bin Abi Hubab, an Abdul Khairi, an Uqbah bin Amir. Sekedap-sekedap. Mun kebagi nggih? Mun. Hadatsana Muhammad bin Abdul Rahim, akhbarana Zakaria an Adi, akhbaran bin Barak, an Haywa, an Yazid bin Abi Habib, Habib dari Kursamina, an Abdul Khair, an Uqbah bin Amir Qol, dan ini dia, an Uqbah bin Amir Qol, ini mana ini, sholat sholat sopa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala qatla Uhudin, yang atasnya suhada-suhada Uhud. Jadi Nabi nanti rawuh teng gunung Uhud, baga tama di sini na sa'use periode, walang apa? Tahu, jadi setelah beliau-beliau dikubur 8 tahun, Nabi nate nilii terus sholat jenazah tengkot la Uhudin sausin bintan? 8 kalmuat di'i kaya dini wong sing pesen, wong sing pamit-pamit lil ahya'i maring wong sing urip wal amwati lan wong sing mati. Jadi Nabi itu kan di Medina ini umur 53 Nabi ke Medina itu umur 53 karena tahun Hijriah itu tahun 13 Nubuah. Ini tahun Hijriah itu tahun 13 Nubuah. Paham ya? Jadi 1 Hijriah sama dengan 13 Nubuah. Karena Nabi jadi Nabi kan 40 tahun. Di Mekah 13 tahun. Berarti awal tahun Hijriah adalah 13 tahun apa? Nubuah. Terus setelah itu Nabi di Medina 10 tahun. Pasnya 9 lebih berapa terus kapun? Kapun. 2 tahun sebelum kapundhut Nabi niku nate salat teng Syuhada Uhud. Sausé 8 tahun. Ya kalau Nabi di Medina 10 tahun, sebenarnya enggak sampai 10 tahun, 9 lebih berapa berarti kan 2 tahun sebelum wafat. Ya 2 tahun sebelum wafat niku Nabi nyolati Syuhada Uhud kalau muadi kaya dene wong sing pamit-pamit lil ahya wal amwat. Makanya ahli sunnah berkeyakinan orang yang mati itu ya kayak kita masih hidup. Nyatane Nabi yo pamit ampe kapundhut ora sekedar pamit sahabat sing urip. Yo pamit sahabat sing wis kapundhut. Makanya kal muwaddi lil ahya wal amwat. Jadi Nabi mendekati kapundhut yo pamit sahabat sing urip, yo pamit sahabat sing kapundhut. Masyhur Nabi badhe kapundhut sering teng bagi pamit-pamit sering teng napa? Uhud. Karena kan ampe mati kudu pamit kan ampe sing wis apa? Mati tenang mawon di lengkap semua batu itu ngomong ya wong sebenarnya rambut mati oh bodoh ini rugen jadi cari seneng kisar kisar jadi wong bodoh ini dia aku bisa ngomong ini pas rati dua jadi dia dua sebenarnya semangat mati mergo keadaan barang rezeki membaik kasih tau kepengen apa mati jelas gak kalmuat di ilil ahya. Jadi ini pelajaran bagi kita bahwa Nabi mencintai sahabat yang hidup juga mencintai sahabat yang mati. Karena bagi Nabi hakikat sahabat yang meninggal-ninggal itu hakikatnya adalah apa? Hidup. Karena Nabi bisa dialah dia. Sumatola amangkonuli munggah sopo nabi al-mimbaro ing mimbar faqala mangko dawuh sopo nabi. Kemudian nabi naik ke mimbar. Inni baina aikum farajun. Inni satemne ingsun baina aikum ana ing atase ngarep-ngarep sira kabeh farajun ku wong sing mapak. Yo pe tenang ae kowe sampean yo mati, sing urip-urip yo mati, sing wis mati yo ngenteni aku, wis aku ngenteni. Sampean aku ku wong sing mapak kowe. Wa ana alaikum syahid. Wa ana uta ingsun alaikum ngatasi sira kabeh syahidun. Iku nyekseni. Dadi aku nyekseni ngamalem. Nah, kowe ku loyal tenan mbek aku sampai perang Uhud, perang Badar. Aku nyekseni. Sing urip-urip gitu, kowe tak sekseni ki loyal tenan sampai saiki melok aku. Iku nabi. Dadi ketoron anakku kasor. Yesus midhatoni wong urip, Yesus midhatoni wong mati. Wa inna mau'idakum lan sak temene perjanjian sira kabeh kok ketemune al-haud iku haud. Niku al-haud sak napa inna atau inna kal napa? Kau sak. Sok ketemu aku ning haud. Dadi nabi jelas bikin satu pertemuan. Jogole ning terminal kan ra ono. Ora boleh perapatan. Jelas ya wa inna mau'idakum al-haud. Perjanjian ketemu ku mbek kowe napa? Al-haud. Haud itu telagane nabi masyhur inna atau inna kal kalau al haud wa inni lan sak temne ingsun iku la anggu yektine ningali ingsun ilahi maring haudi min makomi saking panggonan ingsun hada ya ikilah makomi ini kiketok dan saya melihat itu sekarang juga dari sini sekarang juga padahal haud adalah nanti nunggu akhirat tapi tadi titahnya Allah pasti terjadi dan tentu nabi itu cerminan dari ngendikane Allah, makanya kata nabi sekarang pun saya bisa apa? Jelas ya, makanya jangan mutazilah. Mutazilah itu raiso mikir, sawane cerdas tapi raiso mikir. Mau dari pikirannya, mau Quran komentari Abu Lahab hadis berarti Quran yang melok. Parah. Tapi sing anu itu parah. Malah darani sing ini iki gak rasional. Pergon ketemu awak-awakan. Aku yakin sing tahu ngaji aku iki mesti do tobat sama mutazilah. Mergo ngerti ternyata ahli sunnah luwih pinter. Tapi ya sengrungu terus insaf. Nah sira insaf itu ya ora ora. Nah kowe ora tau koyo Mu'tazilah, tapi ora ora bener e ahli sunnah. Gak ono bedane kan. Malah kadang komene ngene, padha slawe kok geger. Repot. Parah. Ngono tok komene we padha slawe kok. Parah. Sira ora bedane. Kalau dibujur orang bidan ahli BLA ya. Podho-podho metu kok. Geger. Darah podho wae wae. Bagi wong sing dibujur ayu mung ngawur yo pitu. Ya jelas ya. Mergo wau kalam Allah itu qadim dan kalam Allah pasti dadi titah sing akan terjadi sing akan ngawal alam ila yaumil kiamah. Mulane kaya nabi nate ngendikan so zaman akhir wa ke saling bunuh al-hajj. Apakah kita-kita dibunuh orang kafir? Jawab Nabi lucu, enggak. Sing mateni kuwe ya dulur padha napa? Islam. Iku terjadi zaman Sayyid Husain, era Yazid, era Muawiyah perang Siffin, sampai era Abbasiyah, Fatimiyah, Seljuk, Timur Lek sampai saiki ISIS. Iku padahal diriwayatno Nabi zaman itu. Zaman Imam Bukhari. Imam Bukhari sing riwayatno hadis Al-Harji. Al-Harji ku kasratul qatli. Dari siapa ya Rasulullah? Sangka padha dulur. Itu nyata terjadi zaman sinten mulai Said Husain masyhur dibunuh kelompoknya sinten ya Siffin ana apa perang apa Siffin perebutan Bani Abbasiyah Bani Umayyah Seljuk Timur Lek era Bahauddin Walad sampai Wali Songo era Putu Arya Penangsang stop Jaya napa Jaya sing ki pleret niku macam-macam tapi kula tetep seneng njenengan iki sing masalah lalu tapi cepet-cepet Abi raro rukun yang turun aneh sopo sampai sana. Nah, itu berarti nabi ngendikan zaman Yusuf 1400 tahun yang lalu. Kau yang delok TV, mereka ngendikane nabi cerminan ngendikane Allah. Pasti ya seperti itu yang terjadi. Tapi itu nasi ngomong kue kirim aku. Di aku semua nentengan kue. Umurnya hanya sekian jam. Nunggu sekian kesempatan selagi rano kesempatan wong ayu lain ya masih senang. Sekali ana wong ayu lain sing menarik yo runtuh kan. Nah, itu kondisional berkata ngomong tapi ra iso ngendak. Orang buka-buka lagi. Wis ya. Jadi Mustafa nak wiridan asar terus. Sampai apa Mus? Maghrib. Yo ngono iku kaapian Mus, apik paling apik ngaji. Wah, dari habib-habib sing alim mbilisane wong alim wong ngaji. Wong ngaji. Sudi mau ketlali. Wa inni lastu akhsha alaikum an tusyiku. Niki jelas. Iku ngono wong sing ekstrem. Wa inni lan sak temne ingsun lastu iku ora kuwatir ingsun ora ana ingsun akhsha alaikum an tusyiku. Niki pegangane Syekh Muhammad. Ketika orang-orang Wahabi begitu mudah mengkafirkan orang, mensyirikkan orang, Sayyid Muhammad dan para orang-orang Sunni berdasar hadis itu jelas Nabi ngendikan wa inni lastu akhsha alaikum an tusyriku. Saya enggak khawatir kalau kamu jadi syirik. Artinya imannya orang Islam itu permanen. Enggak terbersit enggak dalam orang Islam yang paling bodoh bahwa Isa itu Tuhan. Enggak terbersit enggak. Enggak terbersit enggak dalam hati orang Islam paling bodoh nak berhala itu Tuhan enggak. Makanya kata Nabi wa inni lastu akhsha alaikum antusyriku. Saya tidak pernah khawatir kalau kalian itu jadi musyrik. Paham ya? Artinya kowe ora usah gampang nuduh Islamku musyrik. Nabi itu enggak khawatir kalau kalian jadi musyrik. Artinya iman kalian senajan to bodho seneng duwe aman, apa? Aman. Senajan to ngaji ngene-ngene tok apa? Aman. Paham ya? Jelas ya. Wa inni lastu akhsha alaikum antusyriku. Saya tidak khawatir bahwa kamu akan jadi syirik. Pakai ilmu tadi loh, dawe apa Rasulullah titah loh ya, pasti kejadiannya akan seperti itu, bahwa tidak mudah untuk mensyirikkan umat Allah Islam. Mereka sing dawe sinten kajeng, paham ya? Tapi walakin aksa alaihum dunya, tapi nak seneng duit aku pergi. Wah ini nyata nak itu, masih sujud baru ngecap bungsu duit itu. Dunya tuh, harus muni. Walau dawe Nabi ra duit tok dunya. Dunia aku harta apa ini? Tahta? Wanita. Duit itu aja enteng. Nah, apa itu? Ya enteng, jadi ada duit. Tahta ini rata tertarik, tak tahta. Rata nyalek ya, dia. Gitu. Nah, pacaran tahu, nak nyalek rata tahu. Berarti apa? Harta? Seneng dari cuma rata duit. Walakin ini tapi nanti insun aksa khawatir insun alaikum dunia anta tanpa suha yaitu saling berlomba-lomba siroka olah dawa soporawi ini ibu Uqbah bin Amir fakana mongko ono opo ikilah wakilah di kejadian itu iku akhiro nadirotin ku akhiri penglihatanku nadur Tuhan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata pidato yang terbuka itu terakhir sama memandangi apa? Memandangi siapa? Rasulullah. Ya tentu Nabi meninggalnya 2 tahun kemudian, tapi bagi Uqbah bin Amr itu kenangan saya pidato Rasulullah ya saat menjelaskan itu apa? Ya tentu kan meskipun Nabi 2 tahun kemudian kan enggak semua sahabat berkesempatan selalu ketemu. Kalaupun ketemu mungkin enggak orang Jawa itu enggak tamat oleh ngendikan enggak apa. Aku delok Nabi tamat ya pas pidato itu kata siapa Uqbah bin Amr. Mana beliau punya kenangan apa fakana aitil kalwaqiah akhiru nadratin nazar tuha ila Rasulillah napa? Alhamdulillah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya